أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد الحمد لله أخواني في الله عزكم الله mari kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid dan masih melanjutkan bab yang ke-55 meskipun sebagian telah kita sebutkan penjelasan dan keterangan para ulama tentang dalil yang beliau sebutkan pada bab ini, yaitu bab la yuraddu man sa'ala billah, anjuran untuk tidak menolak seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man sa'ala billah fa'atuh, wa man ista'adha billah fa'idhuh, wa man da'akum fa'ajibuh, wa man sala'a ilaikum ma'rufan fa'kafi'uh, fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta turaw aw taraw annakum qad kafa'tumuh." Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Bahwa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, fa'atu, maka berikanlah. Dan barang siapa yang meminta perlindungan, penjagaan, menyebut nama Allah Azza wa Jalla, bahannya itu agar lindungi dan jagalah dia. Pemandaanku fajibu, dan barang siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya. Nah, maka dua bagian yang pertama dari hadis ini telah kita sebutkan jelasan, demikian pula paparan para a'immah, para ulama kita. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian atau kalimat yang setelahnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man da'akum fa'ajibu." Dan barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Nah, dan para ulama menyebutkan yang zahir dari hadis ini, di sabda Rasul ini, yang dimaksudkan dengan undangan di sini adalah undangan untuk memuliakan. Ya. Da'wah. Lil-ikram. Untuk menghormati, untuk memuliakan, atau memenuhi undangan. Bukan panggilan. Ya. Bukan ketika seorang dipanggil, ada orang lain, dia menyahut, dan bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah undangan, ya, untuk menghadiri sebuah acara. Nah, dan zahirul hadis yang zahir yang nampak dari hadis ini menunjukkan wajibnya, ya, wajibnya untuk memenuhi undangan ketika seseorang diundang, dan itu diantara mazhab Zahiriyah yang mereka sering berpegang, ya, tetap mengacu kepada al-zahirun nas, ayat ataupun hadis. Sehingga konteks hadis ini, "Man da'akum fa'ajibu," dan barang siapa yang, ya, mengundang kalian maka penuhilah undangannya. Yang zahir dan wajib. Ya, meskipun jumhur para ulama menyebutkan memenuhi undangan, ya, ini hukumnya mustahab. Ini sunnah. Ya. Kecuali pada undangan walimatul urs, undangan pesta pernikahan. Ya. Nah, adapun ini maka hukumnya wajib ya untuk dipenuhi undangannya. Dan itu asalnya. Nah, disebutkan di dalam hadis Bukhari, demikian pula Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha man ja'baha wa yamna'uha man yatiha wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Ya. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan. Di mana yang diundang adalah orang-orang yang enggan untuk menghadirinya. Orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya. Ya. Justru yang diundang, yang enggak butuh makanan. Dan makanan tersebut justru menghalangi orang yang seharusnya mereka mendatangi undangan tersebut. Orang-orang miskin justru enggak diundang. Ya. Dihalangi. Nah, jadi kata Nabi, syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan, yaitu makanan yang ada di pesta pernikahan yang diundang orang-orang tertentu, ya, bukan dari sisi maslahat, ini antaranya kecil-kecilan saja, ya, makanan terbatas sehingga orang kerabat, ya, orang-orang dekat yang menghadiri sekedar menyaksikan, ya. Nah, ini masih ringan, labas yang seperti ini, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, pilih-pilihnya ini dari sisi strata sosial, status, ya, yang diundang golongan konglomerat, ya, orang-orang yang mereka sebenarnya nggak butuh makan, ya. Bahkan makan di rumahnya melimpah ruah, bahkan berlebih, ini diundang. Adapun orang-orang yang butuh makan justru nggak diundang. Subhanallah, ada sebagian tipe manusia seperti itu. Gengsi kalau yang datang ke undangannya itu, ke pesta pernikahan dia atau anaknya itu, orang-orang yang gak punya kedudukan, ya, masaki, orang-orang yang kokoro, ya, Allah musta'an. Dan dia merasa bangga, dia merasa terangkat keluarganya, ya, merasa besar, ya, kenalan-kenalan orang-orang yang ternama, pejabat, bahkan konglomerat, usaha, dan seterusnya. Orang-orang sohor. Masa bangga? Tangannya si bulan, pestanya. Yang datang, bukan cuma lokal. Ya, sampai dari ibu kota pun datang. Pejabat ini, pejabat itu. Orang kaya ini, orang kaya itu, disebut semuanya. Dia bilang untuk kenang-kenangan. Oh, bangganya luar biasa. Sementara tetangganya yang sebenarnya butuh makan sama sekali gak disentuh. Ya. Berbolehkan undangan. Nah, ucapan lisan pun tidak. Nah, ini kasihan orang seperti ini. Ya. Dia menganggap bahwa ini sebagai kebanggaan. Tapi ini sebagai bumerang hakikatnya. Bencana, ya, musibah, dosa besar. Kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimah. Nabi ucapkan ini sebagai bentuk kecaman. Menunjukkan ini pelanggaran. Ya, kemaksiatan itulah. Tidak pantas seperti itu seorang muslim. Nah, dia mengadakan pesta pernikahan, tapi itu bangga-banggaan. Ya, untuk pamer. Kenalan, pamer, kekayaan, bukan untuk yang menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi menganjurkan, ya, kepada para sahabat untuk mengadakan pesta pernikahan semampunya. Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisya, adakan pesta pernikahan, ya, meskipun dengan satu ekor kambing." Dan kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, maka berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Surat Al-Isra. sini ada ancaman. Orang yang telah diundang untuk menghadiri pesta pernikahan walimatul urs dalam keadaan dia mampu, ya, bisa datang hadir, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi acaranya syar'i, ya, tidak ada pelanggaran, insyaallah, pelanggaran syariat, ya, maka dia enggan untuk mendatanginya. Kenapa? Ya, ada alasan. Mungkin ketemu sama si fulan saya gak enak, saya ada masalah sama dia. Kamu kan diundang, iya, tapi saya dasar lah nanti ketemu sama si fulan. Kenapa gak ikut, gak ada datang undangan, ya, walimatul urs saudara kita. Aduh, anak ketemu sama si fulan, anak punya utang, ya, belum bayar, gak enak. Seperti bukan alasan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqad asallaha wa rasulah. Dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, berhasil, ya, ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa perintah untuk memenuhi undangan walimatul urs ini faukan wajib, untuk ditekankan dan bahkan wajib hukum. Apabila undangan tersebut, ya, ada semacam penekanan, ya, undangan khusus begitu, termasuk undangan khusus, ya, ada misalnya ada kartu undangan yang disubhan oleh, ya, pemilik acara, undangan untuk simpulan sebutkan acaranya nanti, ya, hari, bulan, tanggal, dan seterusnya. Ini undangan khusus. Maka selama tidak ada uzur, maka wajib hukumnya untuk memenuhi undangan tersebut. Ya. Dan para ulama mengecualikan apabila undangannya umum. Undangannya apa? Umum. Untuk warga, ya, kelurahan fulan. Ya, ada walimatul urs. Ya. Bulan bin fulan. Tanggal bulan. Ya. Hari fulan. Undangannya umum, ya, bebas, yang mau datang silahkan. Nah, tapi kalau misalkan khusus, nah, ini kekhususan di sini lebih ditekankan lagi untuk menghadirinya, ya, untuk menghadirinya. Lalu apa hikmahnya memenuhi undangan tersebut? Yang pertama tentunya memenuhi hak kaum muslimin, ya, memenuhi hak saudara kita muslim. Di antara hak mereka adalah kita penuhi undangannya. Baiklah, da'aka fa'ajibhu, kata Nabi. Ya. Apa muslim al-muslim, siddun, kata Nabi. Nah, seorang muslim terhadap saudaranya, itu ada 6. Di antara yang Nabi sebutkan, apabila ia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Yang kedua, hikmahnya adalah, ya, ini merupakan sebab ulfa wal mahabbah bainal muslimin, akan menjalin, ya, keeratan hubungan dan rasa cinta di antara kaum muslimin. Sudah diundang secara khusus, secara lisan, bahkan di telepon, ingatkan, ya, kartu undangan sudah nyampe, ya, sudah nyampe sebar. Nah, undangannya pun acaranya juga syar'i. Tetap gak ada uzur, gak datang juga. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, ada apa ini? Ya, gak ada uzur, ada apa ini? Cuma datang aja kok. Apalagi tetangga misalnya, kawan dekat, ya, satu kampung, satu kelurahan, bahkan satu RT, gak datang. Itu kan menimbulkan pertanyaan, ada apa ini? Dan jangan, ya, ada masalah ini dengan saya, dengan itu, macam-macam pertanyaan, persangkaan. Nah, ini dengan kita memberi undangan saudara kita, maka ini akan menjadi ukhuwah, menyebabkan, ya, keeratan hubungan dan tersambungnya kembali tali persahabatan, ya, tali persahabatan. Nah, dan juga hikmah yang lain adalah dalam rangka untuk memuliakan, menghormati yang telah mengundang. Itulah. Iya. Dengan kita memenuhi undangannya, berarti kita ini menghormati dia, memuliakan dia, menghargai dia. Ya. Menganggap dia adalah saudara kita. Itulah. Dan dia juga merasa bahwa dia ini masih punya saudara, masih punya teman. Coba dibayangkan. Kalau misalkan ada seorang, kita aja dibayangkan ke seorang lain. Kita mau buat acara, kita sudah capek-capek menyebarkan undangan. Ya, lisan juga kita sampaikan, bahkan yang jauh kita telpon, kartu undangan sudah disebar. Ternyata nggak ada yang datang kecuali kerabat kita. Kira-kira rasanya gimana itu? Ya, bisa makan nggak itu? Makanan sudah disiapkan, ya bahkan sampai nyembelih kambing, bahkan sapi. Kasihan datang. Kursi sudah siap sekian ratus. Ya. Nah, sudah siap penyambutan kawan-kawan yang mau datang, tamu undangan. Tidak ada yang datang. Pikir gimana rasanya? Tidak bisa terbayangkan. Ya. Bukan masalah. Makanan sudah disiapkan, kemudian ketika nggak ada yang makan, ada kerugian, itu masalah yang lain yang tinggal dikasihkan ke ya, tetangga kan habis kan itu lah, soalnya selesai. Itu masalah itu, tapi masalahnya ini perasaan. Perasaan, pertanyaan, ada apa ini? Teman-teman saya nggak ada yang datang satupun. Kalau satu dua mungkin lah ada unsur. Ini rombongan ya, kok nampaknya kompak ya. Dari yang datang satu pun ada apa ini? Padahal acaranya sudah didesain sedemikian rupa, yang secara mungkin, itu keringnya datang. Kenapa ini? Nanti ada sesuatu kan? Maka di sini dengan kita memenuhi undangan saudara kita, maka akan jalin ulfa, mahabbah, rasa cinta, persahabatan juga kembali. Ya, jalin. Ya. Nah, ini ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemandangku fajibu. Siapa yang mengundang kalian dalam acara, ya, pesta walimatul urs lebih lagi, maka penuhi undangannya. Selama di sini kata para ulama tidak ada kemungkaran, ya. Atau lebih lengkapnya, undangan tadi, ya, wajib dipenuhi ataupun sunnah. Sangat dianjurkan untuk didatangi apabila memenuhi beberapa persyaratan. Ini. Kalau tadi yang wajib apa? Walimatul urs. Yang sunnah apa? Yang undangan secara umum. Ya. Seperti ya, acara makan-makan biasa atau apa yang biasa dilakukan di tengah masyarakat. Walimatul khitan, ya. Dan hanya khitanan misalkan buat walimah, ya. Acara makan-makan ketemu kerabat atau teman-teman boleh enggak? Acara walimatul khitan anaknya baru khitanan gitu, sunatan ya, buat acara makan-makan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan kalau siapa yang ingin mengadakan acara makan walimah ya silahkan, kalaupun tidak ya enggak masalah, artinya tidak ada larangan dan tidak ada anjuran dalam hal ini, silahkan boleh ubah asalnya. Ya, walimatul khitan. Ya, tapi dengan syarat tentunya kita penuhi undangannya apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ayakuna da'i mimman la yajibu hajruhu au yusannu. Ya, bahwa pihak yang mengundang ini bukan termasuk pihak yang dihajar atau diboikot. Ya. Nah, bukan termasuk orang yang seharusnya dijauhi, diboikot. Apakah ada di antara kaum muslimin yang harus diboikot? Ya, misalkan ya tokoh ahlul bid'ah, dia termasuk tokohnya yang getol darinya bahkan, ya, bahkan juru kampanye apa bid'ahnya. Dia yang promosikan tentang acara kemarin, ya dia buat acara, pernikahan misalnya, apalah ya. Kan seperti ini kalau dia mengundang ya, maka tidak wajib untuk dipenuhi. Maka tidak boleh kalau menimbulkan apa? Muskilah ya. Bisa menimbulkan fitnah dan juga ya bisa melontarkan syubhat nanti ketika terjadi dialog ya kan. Nah, kemudian syarat yang kedua, alayakuna hunaka munkarun fi makani da'wah. Tidak ada kemungkaran pada acara tersebut. Tidak ada kemungkaran pada acara tersebut. Nah, barang di sini ya, baik ikhtilaf misalkan. Kadang sebagian buat acara itu mencari tempat yang layak ya, kan gak enak dan kawan dan teman ya, kerabat tempatnya, rumahnya sedikit ya, sehingga mau makan pun gak bisa lama, gak betah. Kenapa? Panas, sempit tempatnya sehingga gak mungkin untuk dipisah ya, ikhwan dan akhwat, laki dan perempuan, sehingga kalau dipaksakan di rumahnya akhirnya apa? Terjadi ikhtilaf, suaranya terdengar kesana kemari, bercampur. Akhirnya pinjam gedung ya. Nah, ya tinggal dilihat ya, kalau misalkan satu paket ada musiknya berarti ada kemungkaran di sana, nggak boleh didatangi. Di hotel misalkan ya terjadi ikhtilaf, ini mungkar, ada musiknya, ada elektronnya, ini mungkar ya. Nah, nggak boleh mendatanginya ya. Namun apabila ada kemungkaran kemudian dia ingin datang ya, maka silakan ya, tapi dengan syarat ya, syarat ya, apabila dia mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Wah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau dia mampu mengubah kemungkaran tersebut ya, maka wajib baginya untuk hadir dengan dua sebab. Yang pertama memenuhi undangan, yang kedua mengubah dan ya, menghilangkan kemungkaran tadi ya. Namun apabila gak mampu ya, kita cuma diundang kok, bukan kerabatnya, bukan saudaranya, kalaupun datang ya sekedar ya duduk manis saja ya, tidak bisa apa-apa ya, seperti ini nggak boleh ya. Makan haram hukumnya menghadiri dan memenuhi undangan tersebut. Kenapa? Karena kalau dia memaksakan hadir maka harusnya dia dapat dosa nanti. Ada musiknya, ikhtilaf, campur baur laki perempuan ya tanpa batas. Nah, dan seterusnya dari kemungkaran-kemungkaran. Kemudian syarat yang ketiga, ayakuna da'i musliman, yang mengundang ya, yaitu seorang muslim ya, seorang muslim. Kalau bukan muslim ya tidak wajib untuk memenuhi undangannya ya, tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalatu wassalam, hakul muslim alal muslim situ, hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim ada enam. Nabi sebutkan hakul muslim, hak seorang muslim, berarti kalau orang kafir ya, maka pada asalnya tidak wajib ya, tidak wajib untuk memenuhi undangannya. Nyata kata ya, ya non muslim gimana ya, ya diundang ya, khusus lagi ingatkan lagi ya, tinggal dilihat. Kalau misalkan ada kemungkaran ya, ikhtilaf, ada musik lagi ya, kan gak ada dosa untuk gak hadir. Jangan sampai karena gak enak ya, sekedar atasan senang ya, akhirnya dipaksakan ya. Kalaupun ya tidak ingin menyinggung perasaannya supaya gak tersinggung ya, lalu silakan sampaikan alasannya. Gak bisa pak kalau ada acara kemudian ya, campur baur laki perempuan, ya Bapak pahamlah tentang sebagian ya ajaran agama saya. Nah, demikian pula ketika ada musik-musiknya Pak, buatnya saya benci dan gak mau datang Pak, masalah itu Pak, saya masalahnya ini. Apakah aja Pak, apa adanya, sehingga harapannya kedepannya juga bisa memahami. Bisa juga disiasati, misalkan datangnya sebelumnya atau setelah acara, ya, kalau memang itu, ya, apa diundang dalam acara tersebut. Acara tadi tidak ada kemungkaran, tidak ada kemungkaran. Nah, hasil, ya, ini ya syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, alayakuna kasbuhu haraman, bahwa pesa tersebut itu bukan berasal dari usaha yang haram. Bukan dari usaha yang haram. Ya, maaf, misalkan ada sebagian buat acara besar-besaran ya karena menang togel misalkan. Ya, nomornya pas. Nah, yang di undi itu yang keluar nomornya dapat sekian. Ya. 100 juta misalnya buat pesta, pesta apa? Pernikahan anaknya. Kita diundang, gimana ini? Aduh, hasil judi nih. Ya, kalau nggak boleh, kalau dipastikan kami murni dari harta tersebut. Nah, maka jadinya seorang muslim perhatian ya, yang sampai beragama itu berdasarkan ATV ya, perasaan dan enak. Tanggaan gak enak. Nah ini kita harus punya siasat syariah, siasat syariah, siasat politik dalam syariat. Ya di sini ada kaidah-kaidahnya, ya. Ada aturan-aturannya, ketentuan yang harus kita patuhi. Dan sampai memainkan dan mengedepankan ya, perasaannya, ya. Karena gak enaknya, hawa nafsu. Pertimbangan pribadi tanpa mengindahkan aturan-aturan syar'i ini berbahaya ya, seperti ini. Nah, jadi bukan masalahnya sekedar datang makan selesai pulang dan ya, tapi panjang urusannya. Ya. Sana syariat sampai sedetail itu mengaturnya. Nah, meskipun ya di sini ada sebagian para ulama ya kaidah menyebutkan bahwa ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara sesuatu yang memang haram ya, karena usahanya dengan sesuatu yang haram dari sisi bedanya. Bedakan haram dari sisi usahanya dan yang kedua haram dari sisi bedanya. Kata para ulama, sebagai mereka menyebutkan poin yang keempat tadi ya. Tadi kan disebutkan bahwa di antara syarat, ya, bolehnya menghadiri undangan bahwa acara tersebut dilaksanakan dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, kan gitu. Dari usaha yang halal, bukan dari usaha yang haram. Nah, para ulama menyebutkan pendapat yang lain ya. Kalau tadi kan menyatakan tidak boleh menghadiri kalau itu berasal dari harta yang haram. Atau sebagian ulama menyanggah ya. Ada perbedaan. Bahwa apabila usahanya haram ya, maka dosanya yang menanggung adalah yang bekerja tadi. Ya, yang tuan rumah itu. Adapun yang diundang ya, sebagai tamu atau yang diberikan hadiah, maka tidak mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Nah, oleh karena itu, dahulu Rasulullah SAW, beliau bertransaksi, jual beli, dengan cara gadai, ya, dengan seorang Yahudi. Kita tahu Yahudi itu menghalalkan segala cara, ya. Ya, entah dari mana mereka dapatkan harta? Itu yang jelas mereka bisa makan. Mereka enggak kenal halal haram kita. Semuanya diambil semuanya. Ya. Riba bagi mereka halal. Yahudi. Namun Rasulullah SAW, beliau ya, pernah menggadaikan baju besi beliau dengan seorang Yahudi. Ya, menggadaikan. Untuk mendapatkan satu karung gandum untuk makan keluarganya. Nabi tidak membahas ini gandum dari mana ya? Jangan-jangan dari harta riba, jangan-jangan dari mencuri, jangan-jangan dari ini dan itu, dari pekerjaan yang haram. Nabi tidak bahas itu. Yang jelas Nabi punya baju besi, Nabi ingin makan, ditukar dengan satu karung gandum, mau pulang. Baju besi beliau sebagai agunan dan jaminannya. Sampai Nabi wafat, baju besi itu masih tergadaikan, belum sempat Nabi tebus. Syahidnya di mana? Di sini Rasulullah mengambil ya, dan memanfaatkan bertransaksi dengan seorang Yahudi dengan mengambil satu karung gandum. Ya. Artinya apabila caranya itu mubah, sesuatu yang memang diperbolehkan dengan jual beli, ya kan? Akhirnya tidak diperbolehkan jual beli dengan orang kafir. Ya. Orang kafir kan nggak tahu menau, ya mereka nggak ngerti halal haram, ya. Seperti dalam Islam. Ya mungkin dari riba, mungkin dari ini, dari itu, kita nggak tahu. Tapi kita boleh dalam syariat untuk bertransaksi, bermuamalah dengan mereka, jual beli, silakan, tidak masalah. Kamu dibahas itu jangan dari riba, jangan, enggak usah. Ya, Rasulullah yang melaksanakan, pernah mengamalkan itu, menunjukkan bolehnya. Menunjukkan bolehnya. Demikian pula, ketika ada orang kafir menghadiahkan sesuatu kepada kita, misalkan sesuatu, baik itu barang atau makanan, pada asalnya halal. Kenapa? Caranya kita mendapatkan itu mubah. Dengan cara tadi ini, transaksi muamalah jual beli atau kehadiran masyarakat yang berbuat dosa ini adalah itu dosa dia. Ya, bagi orang yang mendapatkan itu dengan cara-cara yang mubah seperti tadi mendapatkan hadiah atau apa tadi jual beli atau kehadir ya atau bertamu ya maka selama ya tidak ada masalah syar'i iya yang baik maka pada asalnya boleh itu pada asalnya boleh kecuali misalkan ya, ada pertimbangan saudara kita tadi ya masih misalkan apa kerja di bank misalnya jadi bank saudara kita kerabat mengundang kita dan kita tahu saudara kita ini nggak ada penghasilan kecuali dari situ ya kecuali dari situ nah, kita bertamu. Dikasih makan, dikasih minum. Pada asalnya, ya, kita ini boleh, karena tamu. Bertamu, ya. Makanannya, minumannya, itu asal halal. Tapi, apabila ada maksimal, dan kita lebih tinggi, hati-hati. Maka jelas, sebagai bentuk pembelajaran, ya, edukasi kepada saudara kita ini. Bahwa, apa yang Anda jalankan selama ini, pekerjaan Anda selama ini, haram, terlalu riba. Saudara sebagai pembelajaran kepada saudara kita, bapak silahkan. Kenapa gak dimakan? Maka sudah sampaikan. Bukannya saya gak mau makan, bukannya saya tidak. Tapi ini untuk kebaikan kita. Dan kita itu ya, dalam mencari ya, kerjaan atau apa yang kita berikan kepada keluarga kita yang kayaknya dari yang dibolehkan di dalam Islam. Ya. Insya Allah tinggi insya Allah itu paham ya, arahnya kemana. Karena ma'ruf perkara ini ya. Riba adalah haram di dalam Islam. Ini pertama ya. Bahwa harta yang didapatkan dari pekerjaannya haram. Seperti itu. Ya. Jadi yang menanggung dosanya siapa? Pelakunya. Adapun orang lain gitu, yang mendapatkan itu secara mubah, pada tanya boleh, silahkan. Kecuali tidak ada pertimbangan syar'i. Ada masalah. Ada pun jenis yang kedua, yang itu haram, ya secara adatnya, bendanya memang haram. Tidak boleh. Seperti apa? Khomer, misalnya. apa ya, ada cara prima ya. Minumannya khamr ya haram, tidak boleh ya. Mabuk dan atau barang kosong ya, barang curian atau barang selundupan atau apa lagi ya, berhasil ya, barang-barang yang memang itu jadi masalah ya, dan dipermasalahkan di dalam syariat. Kemudian yang kelima, bahwa modal tersebut syarat boleh mengundang. Yang kelima adalah bahwa undangan tersebut tidak sampai menggugur satu kewajiban atau sesuatu yang lebih wajib dari itu. Yang lebih wajib daripada undangannya bertepatan dengan waktu sholat jamaah misalnya. Allah ada undangan unik memang, cari masalah. Undang rentang waktunya terbatas 1 jam, tapi jamnya itu jam sholat, sholat Jumat lagi misalnya. Jangan cari masalah namanya. Kita jangan sampai menghadir undangannya. Kenapa? Jangan apa? Gak niat undang ya, kenapa? Undang kok jam sholat ya, sholat Jumat. Gak usah, kenapa? Ada yang lebih wajib lagi, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala, sholat Jumat. Syarat yang keenam ya, bahwa undangan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan ya, bagi yang mendatanginya, yang mendatangi undangan tersebut. Seperti sekarang misalkan nih, ya ada undangan walimatul urus saudara kita ya. Nah ternyata dia ada di kota, tinggal di kota yang zona merah misalkan pandemi COVID-19. Ternyata tidak mengindahkan protokol kesehatan, betul dipisah lagi perempuan, tapi ya ada CTPS ya, untuk cuci tangan ya, tidak ada jarak, didesain, diatur sedemikian rupa, ya campur baur, tidak ada jarak sudah, tidak menerapkan protokol kesehatan intinya. Ya seperti ini memudaratkan, bahaya, berarti tidak usah dihadir undangannya. Ya, tidak perlu untuk dihadir undangannya. Kenapa? Memudaratkan, membahayakan. Ini ya, manifidin azabumullah, beberapa persyaratan yang harus ada, yang harus terpenuhi pada undangan. Kemudian poin yang berikutnya kata Nabi Rasulullah SAW sedikitnya insyaallah. Dan "Faman sana ilaikum ma'rufan fakafiu", dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah kebaikannya. Balas dengan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Ya. Ini anjuran dalam Islam. Fakafiu, maka balaslah. Kafa ini yang setimpal, yang sama atau yang lebih. Ya fa illam tajidu ma tukafihunahu fad'u lahu hatta taraw aw turaw annakum qad kafa'tuhu. Namun apabila kalian tidak mendapati ya, sesuatu yang bisa ya, membalas kebaikan saudara kalian tersebut, maka doakanlah untuknya. Doakanlah. Hatta tarau, atau kata para ulama turau, sampai engkau mengetahui atau sampai engkau menyangka annakum qad kafa'tumu ya, sampai engkau mengetahui atau menyangka kau telah memenuhi dan membalas kebaikan orang tersebut. Menunjukkan di sini meskipun doa bukan sekedar di bibir jazakallahu khair, tapi enggak ada niatan itu lah, saking latahnya biasa kayak gitu, kadang seperti itu ya. Karena sudah terbiasa, itu kadang nggak ada niat gitu. Meluncur begitu saja sudah latah, tapi kurang serius itu loh. Nggak ada permohonan dan permintaan pada Allah agar betul-betul memenuhi doanya itu. Nah, menjawab dan mengabulkan doanya itu. Nggak ada sekedar ngomong itu aja, tapi hilang gitu. Yang konsen gitu lah. Apalagi sambil ngobrol ya. Ya serius. Maka di sini Nabi menekankan, "Fad'u lahu hatta taraw aw turu annakum qad kafa'tuhu." apabila kalian tidak bisa membalas kebaikan saudara kalian dengan yang semisal atau yang lebih baik dari itu, maka minimal doa dan serius dalam berdoa itu, konsentrasi betul-betul minta kepada Allah agar Allah membalas kebaikan untuknya dengan balasannya baik. Ya, maka ini hadis yang sangat agung, ya, ajaran kepada kita tentang adab-adab yang indah di dalam Islam, memenuhi hak saudara kita, tapi dengan koridor dan batasan-batasan ketentuan-ketentuan syar'i yang tentunya apabila kita terapkan itu sangat bermanfaat dan sangat memberikan kemaslahatan dan kebaikan di dunia dan bikin pula di akhirat. Di dunia kita mendapatkan manfaat apa? Ya, hubungan menjadi erat, ya, menjadi harmonis, menjadi baik, ya. Nah, demikian pula tidak ada kezaliman, ya, ada kemungkaran. Demikian pula apabila seorang meniatkan untuk mengamalkan sunnah, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Saya sampai di sini, insyaallah semoga bermanfaat yang sedikit ini kita sekalian dan semoga bisa menambah iman, ilmu dan amal. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.